Orang cerdas itu mendekati sesuatu yang makin dekat. Apa? Detik kematian. Makin dekat, maka didekati. Caranya gimana? Ya, membekali diri sebaik-baiknya, mempersiapkan diri menghadapi kematian yang makin dekat itu. Dia menjauhi sesuatu yang makin jauh. Apa? Dunia. Dunia ini makin jauh, maka dia menjauh. Sehingga nanti saat benar-benar jauh, enteng. Kan dunia ini makin jauh, akan kita tinggalkan. Sehingga orang mati itu diistilahkan meninggal, meninggal dunia, maka dijauhi. Nah, kalau orang bodoh, dia malah menjauhi sesuatu yang makin dekat. Kematian makin dekat, tapi dia menjauh. Artinya enggak sadar. Padahal udah dikasih peringatan sama Allah. Dulu tenaga kuat, sekarang jadi lemah. Itu kan tanda kalau udah deket ajalnya. Rambut dulu hitam, sekarang berubah jadi putih. Itu harusnya kan meninggalkan dunia hitam. Tapi ya dong ngeyel, nyatane disemir. Rumangsane lek disemir dadi ireng maneh terus enom maneh. Ya ndak iso, Bro. Tuwek ya tetep tuwek. Mung saiki ngeyel-ngeyel. Wong untu merotoli ngono ku sing disalahno ya bakul sate. Anjen satene alot untuku protol. Duk satene sing alot, untumu sing wis kropos anjene. Ngeyel wong saiki. Pemene wedok-wedok iku akeh untu dipageri kawat. Sing kate nyolong untumu sing merongos ya sapa? Iku senengane lak ngrubah gaweane Gusti Allah. Wong sampean lho karo Gusti Allah didesain kaya ngono. Trimo. Lapote mbok sodok-sodok ngono. Mun gak trimo ta. Ditakdir karo Gusti Allah, didesain karo Gusti Allah. Pase ngono iku apik. Saiki ndak modele. Kulit mengkeret ya berangkat nang salon dikenceng-kencengno. Biar kelihatan lebih muda. Irung pesek ya disuntik cek mancung. Pesek ya pesek, lapo sedih. Aku pesek nyatane ya manis. Ya manis ya laris. Malah enak wong pesek iku ambekane irit. Awet. Wong sing mancung-mancung iku bolongane lak gede-gede ya. Ngongsro boros iki. Diomongi kok. Ya terus enak elek pesek iku lek digawe ngambung bojo iku irunge totok terus lambene iso plek bareng. Nah sing mancung iku ya gayoh. Ngono lho. Dodo iki wis kempir, nglembreh kari tengere ya disuntik cek mentek-mentek. Gawe silikon macam-macam. Ya kaitane iso, tapi ya bertahan berapa lama? Kadang ya rong wulan ngono wis langsung kempir maneh, kembali asal. Tinggoni BH iso klimpring. Akhirnya BH-ne nyengangi lho ndukur. Ya tetep brosot ae. Wong asline ya wis ngono iku. Wong kok gak nyadar, itu peringatan dari Allah. Halo. Halo. Dia malah mendekati sesuatu yang makin jauh. Dunia ini makin jauh, tapi dia malah mendekat. Wis tuwa lho sing dipikir sik donya ae sing diurusi sik donya. Umur 83 taun sik blantik wedhus. Yo gantengan wong ya ambek weduse. Gantengan weduse kok. Ya Allah, ku wis wayahe cekelanmu duduk kaware wedhus iku, detik tampare wedhus, cekelane ganti tasbih, puteren wer wer wer wer wer. Sulastri sulastri sulastri sulastri. Swayai sumiyati sumiyati sumiyati. Jangan cari mati. Termasuk bunuh diri itu cari mati. Wala tulqu bi'aitikum ila tahlukah. Aja tibakno awakmu nang kerusakan. Arek nom-nom iki lho gara-gara putus cintanya bunuh diri. Cemen. Kaya gak ana liyane ae. Ingat, Bro, kelor tak selebar daun dunia. Hah? Oh, wale. Dunia tak selebar katok kolor. Saya akan liane patah satu tumbuh seribu, ngono lho, ada enam cemen. Termasuk resek, itu ya cari mati namanya. Ngadang kolo itu lho, karuan ada pengajian, ada polisi, ada tentara, ada banser. Gak rusuh, itu cari mati itu jenenge. Terus ngerti,

Allah. Timbangane kowe ngucapno Allah, Allah, Allah tapi kelakuanmu gak sesuai karo apa sing diajarno karo Gusti Allah, apa sing diperintahno karo Gusti Allah.